4 berarti ya? 4 hari 25. Ya, tanding 25. Badin kalimata Ahmad fil jumalil atiyati kalimati Maryam ana anta nahnu. Gantilah kata Ahmad pada kalimat berikut ini dengan kata kata-kata itu satu Maryam dua ya kalimat pertama kalimat contohnya Ahmadu qaribun nasibun fi ta'allumihi wa laysa ghafilan an ada'i wajibihi. Ahmad adalah seorang qaribun pelajar atau mahasiswa bisa nasyitun yang rajin fi ta'allumihi dalam belajarnya, maksudnya rajin belajar gitu ya dalam pendidikan dalam pelajaran. Walaysa ghafilan dan dia tidak ghafilan lalai tidak lalai an enggak usah diterjemahkan tuh ghafilan an itu satu rangkaian idiom namanya ya. Ghafilan an ya ghafilan an itu pasangan itu dia tidak lalai ada dua an ada dua jenis. Tidak lalai apa? Melaksanakan kewajibannya. Ada melaksanakan. Ada. Melaksanakan dengan tunai. Kalau dalam fikih itu ada itu tunai. Kalau di sini ya melaksanakan. Tidak lalai, bukan tunai. Dan ada yang melaksanakan. Kalau tidak lalai dalam pelaksanaan, dari pelaksanaan kewajibannya. Nah, kalau kata Ahmad, jadi kata Ahmad diganti masing-masing itu ya, Maryam, Ana, Anta, Nano, pasti akan ada perubahan ya pada kalimat tersebut dari segi domir nanti. Ya. Nah, coba nomor satu ini, Mas Jen contohin, Maryam. Maryamu talibatu. Ya, talibatun. Talibatun. Nasyitatun. Nasyitatun. Fi ta'allumi. Apa kalau bukan? Fi ta'allumiha. Ya, fi ta'allumiha. Walaisat. Walaisat. Ghafilatun. Hets. Walaisat. Ghafilan di atas. Jadi ghafilan. Tanatut. Ghafilatan an ada'i wajibiha. Wajibiha. Saya tulis ya. Saya tulis. Penghapusnya kan ya jelek emang ya, gintik ya. Papannya kan? Ini papan sekarang. Papannya ya. Kalau papan. Sekarang ngetrennya pakai kaca pak. Pakai kaca ini ya, memang. Kaca bagus. Warna kuning. Kuning. Kelihatan. Belakangnya ya? Dikasih itu. Kasih kan. Tempat ini belakangnya gini. Belakangnya kertas biasa putih. Cobanya kaca tebel. Kaca tebal berhubungi. Kamu pakai tangan aja bersih. Ya, apa di situ tadi? Maryam. Maryam talibat. Maryam talibatun. Nomor satu. Nasyitatun. Nasyitatun. Ta'allumiha. Terus? Walaisat. Walaisat. Ghafilatan. Walaisat. Nah, kenapa laisat? Karena Maryam. Ghafilatan. An. ada di wajib. Di bawah aja ya, wajib. Yang berubah yang mana nih? Tun. Asih batun. Alumiha. Laisat. Gofilatan. Wajib. Ya. Coba dianalisa nih, Pak. Maryam ini jumlah semuanya jumlah isinya. Maryam sebagai tidak mubtada. Khobarnya talibat. Talibat. Nasibatun sebagai yang mudhaf. Hes kalau yang kalau mudhaf mahasiswa yang rajin. Nah, makanya ikut dia kan? Ijar, majrur, hanya, apa tadi? Pelajarannya disandarkan ke nya, mudhofun ilai. Ini mudhofun ilai. Ada tanya majrurnya nggak? Kalau ini kan ada ini ya. Kalau haji kan untuk penilai majrur, ada nggak tanda majrurnya? Kenapa? Isim. Tapi isim. Laisat. Nah, laisat karena apa? Saudaranya kana ya, punya isim, punya khobar. Mana isimnya? Isimnya. Oh, bila. Hush. Ah, tak. Ini. Ya, ini menunjukkan perempuan ini. Siapa ini? Siapa? Maryam. Iya, iya ya. Iya, iya. Ini tersembunyi. Isimnya domir tersembunyi. Dia, dia kembali ke Maryam. Ya. Jadi isimnya berupa domir yang tersembunyi. Dia. Dari mana kita tahu yang tersembunyi di sini dia? Ya? Kan laisat dia. Iya, laisat. Nah, itu laisat. Itu apa namanya? Tanda ya apa alamat. Nah, ini dia. Kalau yang tersembunyi gua laisat. Laisat. Nah, di sini jangan mari yang kayak dia Ahmad. Contoh Ahmad. Nah, Laisa punya isim, punya khobar. Khobarnya mana? Khobar. Baru ini khobar. Khobarnya mansub. Tanda mansubnya kelihatan nggak? Ada fatwa. Kenapa? Mufrad. Mufrad, satu. An huruf jar. Ada i majrur. Tanda majrurnya kelihatan nggak? Iya. Ada i mudhaf, wajibi mudhafun ilai, wajibi. Kelihatan enggak majrurnya ini? Wajibi. Di. Kelihatan. Kelihatan. Wajibi mudhaf lagi. Nah, adik, kalau dilihat dari ada i, dia mudhafun ilai. Tapi karena dia dicantelkan H, mudof. Dia mudof juga. Jadi dua jabatannya itu, mudof dan mudof nilai. Dilihat dari depan, dia mudof nilai. Dari belakang, dia mudof dari H. H mudof nilai. Ada tanda majrurnya? Kelihatan? Tidak. Mati ya. Begitu aja sebenarnya. Di sini domir. Yang kedua, coba yang uji anak. Ya. Ana talibun laki ya saya. Ya, babnya laki ya. Ya itu terserah mulanya. Ana talibun. Ana talibun. Ana talibun terus nasyitun. Nasyitun. Fi fi ta'allumi. Ta'allumi ya, ta'allumi wa walastu ya, walastu wa filan walastu Gofilan an adai an adai wajibi. Wajibi. Nah itu mengerti. Talibun nasyitun ta'allumi lastu gofilan adai wajibi. Sama ininya di atas. Strukturnya sama. Sama. Sama. Strukturnya sama. Nah, cuma ini kalau ini mubtada Maryamu marfu, ada tandanya enggak? Kelihatan enggak tandanya? Kelihatan. Dhamma karena mufrad. Kalau ana sebagai mubtada marfu kelihatan enggak tanda? Tidak. Kenapa? Mabni dhamir. Itu aja bedanya. Tapi sama-sama mubtada, sama-sama hukumnya marfu. Yurob emar. Nasitun etolibun, berarti dia maunya laki-laki. Kalau maunya perempuan, ini ganti seperti di atas, ya. Tapi untuk ininya tetap lastu dan wajibi, ya. Di ininya juga beda. Kalau perempuan dua pilatan. Ya. Nasitun. Nah, coba ini. Kita fokusnya ke sini nih, Mas. Wa lastu ghafilan. Mana isim lastu? Tu. Tu. Nah, tu itu sama dengan mana? Tu-nya itu. Jangan cari tanda rofaknya ya. Walaupun ini marfu, isim lastu marfu. Karena ini do. Itu domir, semangat sama khobarnya bismillah karena gofilan ya khobar laisa gofilan ya ada iwati. Nah kalau yang di atas tadi ini ada iwajibi. Wajib ini mudhof nilai ya, majrur, tandanya kasra. Nah sekarang ini ada di wajibi ini mudhof pun nilai dari ada i. Ada gak kata majrurnya? Wajibi, bukan ianya ya wajibinya, gak ada. Ini kasra karena disambung dengan ia. Setiap kata yang disambung dengan dirangkai dengan saya kepunyaan itu menjadi kasro walaupun tadi awali wa walaupun enggak dia dan walaupun tidak majrur maka menjadi mabni dia kalau dirangkai dengan mufrad ya mufrad yang kata tunggal yang bersambung dengan kata ganti kepunyaan saya. Coba ya, misalnya nih. Contoh-contoh. Rasulun. Rasul saya. Rasuli. Habibun. Habibi. Rabbun. Rabbi. Ilahun. Itu enggak bisa berubah-ubah itu. Ilahi, itu kata ilahi. Rabbi, Rasuli. Mau marfu, mau mansub, mau majrur, gitu aja bacaan. Itu menjadi mabni. Di setiap kata tunggal dirangkai dengan ya domir ana yang bermakna punyaan, ya, disandarkan ya ke ana yang menjadi itu menjadi mabni. Ya. Kita di coba misalnya ini contohnya aja nih baitun nggak baitun baiti rumah saya bagus baiti jaminun baiti sebagai apa mau apa marfu ada nggak tanda rupanya kelihatan nggak tanda rupanya ya marfu tuh marfu sekarang yang majrur Majrur ya. Abi fi baiti. Fi baiti. Sama. Itu bukan baiti, fi-nya itu bukan karena pengaruh fi. Bukan. Gak ada fi juga dibaca baiti. Ya. Apalagi nanti kalau masuk inna baiti, sesungguhnya rumahku bagus dan minum. Inna kan isimnya harus mansub. Tapi baiti kan. Jadi kita yang harus. Oke, lanjut. Murid. Nomor 3. Tamamu sudah siap. Anta talibun nasitun fi ta'allum ta'allumihi. Yes, anta. Ta'allumihu. Yes, masmuka. Anta masmuka. Marrabbuka. Anta itu. Ta'allumika. Iya, ta'allumika. Iya. Anta talibun nasitun fi ta'allumika. Ta'allumika. Iya, dalam pelajaranmu kan itu ta'allumika. Terus walasta. Walasta. Gofila. Gofilan. Gofilan an ada i an ada i wajibiha. Es tadi. Wajibika. Ya, wajibika. Ya. Anta, kalau sama samain ya, nggak usah gini. Anta sama nasitun fi ani ta'allumika. Ini beda. Walas, walas, walasta. Gofilan sama, an sama ada i wa ji tajin wa ji bika tajin pembelajaran ke pembelajaran ini memang enak diterjemahkan bebas saja. Kamu adalah mahasiswa yang rajin belajar. Itu aja, jangan usah rajin dalam pelajaranmu. Rajin belajar dan tidak lalai melaksanakan kewajiban. Kalau bahasa Indonesia ya. Tapi kan kita ya sebelum terjemah bebas harus tahu harfiahnya. Bahasa Indonesia, bahasa Arab agak jauh sih. Kalau bahasa Jawa katanya anu. Nanya dikit bagi ya, kalau ada doa kalau bulan Rajab itu kan Allahumma barik lana. Nah penulisan barik lana itu misalnya gini, apa bedanya? Nah, pelajaran awal. Kalau saya dikoreksi tulisnya, ya, ya. Kalau saya ini kalau barik lana gitu ya. Nah saya begitu. Nah ini salah ternyata. Ba. Ketik-ketik. Ah ya, ini. Ini. Ini. Ba. Ba. Baik, ini K-nya begini. Iya, baru lana. Iya, itu betul. Nah. Kalau ini konsekuensinya apa kalau berubah kayak gitu? Kan dua kata. Kenapa enggak? Kenapa harus begitu misalkan gitu? Ini. Nah, kenapa? Kayak apa sih? Nah, gaya atas itu kan sama aja misalkan. Kenapa harus gaya bawah? Bisa. Gak bisa. Nah, itu justru itu. Kalau udah tulisan, ini kan barik, itu satu kata. Baroka. Ya? Barik. Barik. Dari kata barokayu barik, barik fil amal itu. Barik. Nah. Gak bisa. Karena kita, satu kata. Gak bisa yang lain nyantar ke sini, kecuali dia maful bi. Kalau lana itu kan huruf jar, gak ada. Nanti ini nahu juga tidak bisa ka fi'il itu, apakah itu madi, apakah itu jidor, apakah amar, nyambung ya. nyambung ke huruf jar gak bisa. Kalau ke anu maf'undi bisa, domir. Kalau ke domir bisa, ya. Kalau ke domir bisa. Barik lahu misalnya gitu ya. Nah, ini lah kan, ini sebenarnya li asalnya, ini huruf jar. Karena ketemu nahnu menjadi la, lana. Asalnya begini nih. Li tambah huwa menjadi lahu kan. Nah, coba tasrifkan ke bawah. Lahu lahuma lahum laha lahuma lahumna laka lakuma lakum laki lakuma lakumna li lana. Lana ketemu lana. Allahumma barik lana. Nah ini huruf jar gak bisa disambung nih sini bang. Oh, karena dia memang terpisah katanya, terpisah ya? Terpisah Halimah. Bukan berarti tidak bisa semua kata nggak bisa disambung dengan ini, kayak bukan itu huruf jar contohnya nggak bisa. Kalau huruf jar apapun huruf jarnya nggak bisa dirangkai kesini. Ya, kesini dirangkai satu kali. Ya, dalam ini. Tapi kalau domir, kalau domir nanti bisa saja. Bisa, kalau memang. Lagi pula yang kedua kata barokah yubariku itu dengan li sudah idiom, sudah. Sudah pasangan. Baraka yubariku li pasangan. Makanya kalau nikah itu barakallahu laka. Ya kan? Barakallahu fika wa barakallahu laka. Kan begitu. Kalau orang habis nikah itu apa zakat juga gitu. Ya, ajarakallahu fima kita wa baraka fima abqaita wa baraka fima na. Coba wa barokah fi itu disambung nggak barokah dengan fi muda, jadi itu alasannya. Alasan memang dia satu kata. Satu kata, nggak bisa. Disambung dengan rujukan, pertama rujukan. Pertama rujukan, nggak bisa. Nggak ada fiil yang bisa disambung dengan, nggak ada. Baik. Makanya huruf jar itu, huruf jar itu dia bisanya masuk, dimasuki nggak bisa. Huruf jar itu bil mahdi misalkan, iya. Masuk dia. Dia masuk ke alam. Tapi dia dimasuki enggak? Enggak ada huruf jar dimasuki, adanya dia masuk. Makanya nanti kalau belajar di tinggi itu namanya amil. Yang namanya kata yang berfungsi sebagai amil enggak ada yang dimasuki. Namanya amil. Amil sudah kemarin. Amil namanya. Amil jar. Jadi kalau yang kitab mungkin lagi itu kamus huruf, ya semua huruf itu fungsinya masuk bukan dimasuki, ya. Jadi kan ada isim, fi'il, huruf. Isim bisa dimasuki nggak? Bisa. Bisa memang dimasuki. Bisa memasuki nggak? Bisa. Bisa juga. Kalau fi'il bisa dimasuki, bisa. Kemasukan bisa. Masuk bisa, tapi kalau huruf hanya bisa memasuk. Tidak bisa dimasuk. Dalam artian disambung gitu ya. Enggak bisa disambung dari depan enggak bisa. Kecuali sesama huruf. Huruf. Sesama huruf. Bisa enggak fafi rahmat. Oh, hurufnya sama, ya, bukan sesama huruf. Hurufnya sama huruf, kalau sesama huruf. Huruf fi itu nah, huruf jar. Nih, nih. An-naba. An-naba ayat pertama. Itu asalnya, an ditambah ma. Kan sama-sama huruf. Amma ya tasa. Amma. Amma iya. Kan di idgham, kalau di idgham kan nggak bisa ditulis, kan nggak langsung. Kan gitu. Nah, itu. Nah, lanjut. Nomor? 4. Nah, Mas Larno. Nahnu. Nahnu. sudah ini. Kalau Mariam tahun batun, ana tolibun, anta tolibun. Kalau nahnu, nah nahnu, nahnu ini nih kemungkinannya, ini nahnu kemungkinannya ketemu dengan musanna laki-laki atau perempuan, atau mujama laki-laki atau perempuan itu nahnu. Terserah mau apa, mau jamak aja lah, jamak. Apa jamaknya? Mau dua orang aja, dua orang. Oh ya, oke, kalau mau dua orang. Tolibah itu. Nahnu. Jangan tolibah ini, kan anu, kan khobar rofat ya. Tolibah. Pakai alif ya. Tapi kan itu mutana kan apa namanya itu muanas. Apa kemarin itu dianggap muanas satu. Kalau itu jamak berakil. Oh. Beda muanas musanna ya. Coba jangan dia. Muanas kalau muanas perempuan, kalau musanna dua. Iya. Ini laki-laki maunya laki-laki. Pak. Bisa kan muanas. Pak, nahnu tolibani. Itu dulu, nahnu tolibani. Kami dua orang mahasiswa. Ya, nah ini karena Pak Larno memilih tolibani, ini konsekuensinya nanti, misalnya Laisa atau Alumi ini ada pengaruhnya nanti di sini. Harus klop dengan tolibani. Baik, nasi. Nasi Tani. Fi Ta'alluni. Main. Nahnu, jangan ke ini. Oh, nahnu ya. Nahnu. Man. Bukan. Ta'allumina. Pelajaran kami. Nah ya. Kan sudah itu ya nih, sudah kan? Halaman. Nih, pelajaran 7 nih. Tapi nahnu belum ya? Oh, nahnu belum. Tapi karena ada nahnu di situ ya. Nahnu talibani nasyitani fi ta'allumina. Walasna. Iya, walasna. Dua. Gofilaini. Kenapa gofilaini? Kan ini apa ini? Nasor. Kalau ini rofa, karena dia kobar mubtada. Ya, kobar mubtada. Kalau di sini kobar laisa. Bedanya itu bedanya kobar mubtada dengan kobar laisa. Dia tadinya memang asalnya rofa sebelum dimasuki laisa, karena asalnya itu khobar mubtada. Ini asalnya khobar mubtada ini, tapi dimasuki laisa menjadi khobar laisa. Walasna gofilaini. An adai wa ji bina. Ini kalau dua, karena ini banyak, coba kita contohkan semuanya. Itu laki-laki ya, sekarang perempuan. Nahnu tolibatani. Tolibatani. Nasi totani. Ya, nasi totani. Nasi totani. Nasi otani fi sama ya walasna bis gofilatain kan gofilatani gofilatain fi an sama adai sama. Coba sekarang jamak. ini mau pakai jamak muzakkar salim atau mau pakai jamak taksirnya? Karena tolibun ini, tolibun itu ada jamak taksirnya, ada jamak muzakkar salim. Muzakkar salim dulu ya yang berarti. Muzakkar salim dulu. Nahnu tolibuna. Nasi totuna. Nasi tuna. Nasi tuna. Kalumina. Ya. Fi kalumina. Sama ya, ini sama kalumina. Walasna go fi tuna. Go fi nasaina. Go fi lina. Nasa kalau go fi luna. Rofa. Mubtada. Yeah. Mubtada. Bukan, kalau ini khobar Laisa. Khobar mubtada ya. Laisa itu menaksudkan khobar. Karena di sini khobar Laisa. Khobar Laisa ya. Govilina an adai wajibnya. Sama. Nah sekarang mau diganti yang jama taksir. Jama taksir. Bisa panas. Itu akil atau gen akil ini? Akil atau gen akil? Akil. Kalau akil sesuaikan. Walaupun dia jamak taksir, tetap dianggap katakan tetap dianggap banyak. Ya. Tolabatun. Ini tanya bukan tang ya. Bukan tawar buto ya, tapi bukan. Nah, pertanyaannya Pak Kiai. Ya, kenapa harus jamak taksir, kenapa harus jamak muzakkar salim? Wah itu enggak, itu pilihan ya, aja. Pilihan? Iya, kalau dalam hal ini ya, dalam hal ini kita, maka saya bilang bisa pakai jamak muzakkar salim, bisa pakai jamak taksir. Ada dua pilihan. Eh, ayo. Nasi tuna tetap. Tetap, ini. Nasi tuna. Fi, tetap sama. Go, sama. Gua filina. Sama, ini sama semua. Nah, ini kebetulan jamak taksirnya ada dua. Bisa tolabatun, bisa juga tulabun. Tulabun. Pernah dengar kata tulabun? Ada pesantren namanya Nahdlatul Tulab. Ya kan adanya Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Ini enggak Nahdlatul Tulab, kebangkitan para pelajar. Pelajar santri. Iya, terbun. Namu tulabun nasibuna sama, sama. Enggak ada. Jamak. Sekarang pakai jamak muannas salim perempuan. Poli. Ini jangan dihapus ya, ini masih perempuan. Tolibatun. Ini tolibatun ya. Nahnu tolibatun. Nasi totun. Nasi totun. Ta'al totun. Fi ta'al. Sama tanggungina. Walasna A. Ini go. Govila. Govila mansub. Hesh. Ingat jamak muannats salim tanda mansubnya apa? Fathah atau kasroh? Kasroh. Kasroh. Govilati. Jadi ada tanda mansub kasroh. Itu jamak muannats salim. Satu-satunya itu jamak. Kalau ada yang mansub pakai kasroh, itu jamak muannats salim. Satu-satunya. Govilati an. Adai wajib bisa. Udah. Itu nahnu itu. Harus banyak begitu. Nah. Gak apa-apa biar kalau diulang-ulang terus nanti. Lama emang baru. Harus banyak latihan. Sebenarnya gini Pak Gey. Ya. Tapi kalau diulang-ulang gak apa-apa sih. Gak diulang-ulang. Tapi kalau misalkan gak diulang-ulang, pusing ini santri. Kalau gak begitu, gak tahu nanti. Satu aja ingin yang pusing ini. Banyak ini. Padahal udah dejer bilangnya belum ya. Selamat lupa. Orang belajar mengalami pasti mengalami pusing. Kalau enggak pusing berarti dia nanti enggak bakal tahan. Coba sekarang anti. Dapat Pak dari anti di sini aja kita anti. Lima ya. Anti. Anti. Toli. Sama dengan ini ya. Anti toli batun sama nasi totun sama. Nah di sini taal lumi. Alumi kaki ki ganti ya ki terus walasta walasti ini sama gofilatan adai wajibi ki. Walasti ghafilatan an wajibi. Ini aja ya. Dari kas ta'allumi fi. Fi kata ada fi. Ini sebenarnya belajar sorof ini berubah-ubah dhamir. Belajar sorof. Masih punya Nahul Wadi jilid 1 enggak? Enggak pernah. Pak Mahmud? Masih. Dan teman-teman yang lain? Masih punya ya? Ada ya? Ada ya? Ada. Pak Lama ada enggak jilid 1? Di rumah. Nah nanti enggak, nanti aja di bawah ya. Ada di mobil. Soalnya di sini, kaidahnya ada di sini. Mengenai ini kaidahnya di sini. Pas lagi di mana? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kalau punya enggak? Ini sudah lima kitab. Enggak, yang ini begini. Di sini. Jadi dulu sebelum antum ikut ini kita udah bahas ya. Udah pasti di. Jadi kok enggak kate kita. Makanya pakai sekarang kasih gonta ya dengan kebiasaan gonta ganti tapi sama. Bukan berarti ini sama sekali tidak ada manfaatnya ya di sini nanti saya pagi di situ ya. Duluan di sini belakangan nah, di sini duluan di situ belakangan nah, gitu ya. Jadi jangan dianggap tidak anu ya ini pakai kitab ini bahasan itu di awal udah tinggi ini tinggi berapa gitu baliknya gitu ya. Jadi berguna semua ini prolognya itu, apa namanya metode bisa karena kalau itu kan pendekatannya kalau itu kok nggak salah di awal-awal udah bahas tidak ada obat ini siswa Mesir itu gontor deh itu tulisannya Arab semua Arab tulisannya tapi sebenarnya ada kaidahnya kaidah-kaidah ada latihan Anna Mazid itu sebelah setelah ini yang pertama ya kalau Anna Mazid sebenarnya itu lebih ya. Kalau ada masjid, ada latihan, ada ya apa namanya kajiannya memadukan ini dengan jurumia. Ya, kalau ini memadukan dengan jurumia. Kalau itu nggak ada kaidah di situ. Benar hanya alat. Makanya gurunya yang harus kreatif. Baik, nah sebenarnya begini. Laisa ini, saya bicara Laisa ya. Laisa ini adalah salah satu dari saudaranya yang pokok sebenarnya kana. Jadi kalau kita belajar nahwu sebelum lesa kana dulu kana. Nah yang lain-lain itu ikut aja. Kalau dari segi apa namanya pengaruh ya terhadap mutada dan kepada musik sama pengaruhnya. Jadi karena karena wa ahawatu hatu kaidah ini karena fi hatihi sudah ini sudah ini sudah. Nah, kaidahnya begini. Satu, karena wa ahawatu tarfa'u isma wa tansibul khabar wa tansibul khabar karena dan saudara-saudara gimana pakai istilah itu orang Arab ya karena dan saudara-saudaranya itu merupakan isim dan menasabkan khabar. Nah isim ini tadi ya asalnya isim ini adalah mubtada makanya dikatakan kalau nggak salah dulu pernah ini yang kayak begini itu bukan karena yang merupakan isi menasabkan khabar. Sudah di sini kan kita pernah dulu ini pernah. Jadi merapatkan isi yang tadinya asalnya mubtada. Memang sama-sama ropa. Ketika mubtada juga namanya ropa. Ketika dimasuki salah satu dari kana dan saudaranya ini ropa, cuma namanya nanti berubah bukan lagi mubtada kalau sudah dimasuki ini. Tapi isim apa? Ya tergantung yang masuk siapa. Kalau kana isim kana. Kalau Laisa bisa. Kalau bata isim bata, kalau abdoha isim abdoha kan saudaranya itu banyak. Buatan simul khabar, yang tadi khabar mustada itu rofa menjadi nasab. Ya siapa yang menasabkan ini? Nah, contoh. Mahmudun syuja'un. Apa artinya? Berani. Mahmudun syuja'un. Ini belum dimasuki. Mahmud itu berani. Mubtada khobar. Mubtada. Nah, ini kaidah juga sebenarnya. Karena dan saudara-saudaranya itu ya hanya masuk kepada jumlah isminya mubtada khobar. Karena ini nggak bisa masuk ke jumlah fi'il, ya masukkan ke jumlah khobar. Nah coba kita ambil kana, coba masukin kana di sini. Kana Muhammadun syuja'an. Mahmudun kana Mahmudun syuja'an tansibul khabar menasabkan khabar syuja'an an syuja'an. Kenapa syuja'in kan bukan kasro kan bukan nganu jamak muannas salim hanya jamak muannas salim yang tanda nasabnya kasro ini bukan jamak muannas salim ini mufrad. Kalau mufrad tanda nasabnya karena Mahmudun syuja'an. Nah, ini berubah ini. Kalau tadi Mahmudun mubtada, syuja'un khobar mubtada. Nah, setelah dimasuki kana, khobar tetap isim kana. Ini isim tetap, kana. Namanya. Isim kana tetap marfu. Kalau marfunya sama-sama marfu, jadi baik mubtada maupun isim kana itu sama dari segi i'rabnya. Dari segi i'rabnya, ya i'rab. Nah yang beda nanti khobarnya, khobar mubtada itu marfu, khobar kana itu mansub, syuja'. Bukan hanya kana, tapi saudara-saudara. Kalau innama itu waktu lain, itu inna rantik yang ma. Itu kalau inna, itu isim inna juga kan? Inna Jadi gini, yang masuk kepada Mubtada Khobar itu ada tiga sebenarnya, tapi yang sudah kita pelajari kan karena nanti ada lagi inna wa akhawatu. Nah kalau inna, sebaliknya ini sebaliknya berarti merupa menasabkan sirip merupakan mana. Jadi coba ini masukin inna wa hamadan mahmudan inna mahmudan suja jakun. Itu kalau inna inna dan saudaranya, ada saudaranya. Nah jadi kalau inna wahwa tuha yang siku isim isma wa tarfa'u apa? Kaidahnya itu mantap ya. Ini istilahnya paling banyak ini. Mari harus dihafal-hafal ya. Karena watan sibu. Udah apa lancar itu deh. Ini kita bawa. Jurumiyah ya nanti di sini ya. Itu Nahwul Wadah yang tadi. Ya, Nahwul Wadah ya, di Nahwul Wadah. Tapi jurumiyah ada Pak Yai? Iya, tapi kalau di Nahwul Wadah bagusnya ada latihannya. Oh. Aplikasinya ada. Kalau Nahwul Wadah enggak ada aplikasi, kaidahnya banyak. Nah ini kalau ini kan banyak latihannya. Jadi bagus semua. Benarnya enakan itu sih. Itu kalau kita, dan ini kita perlu latihan banyak. Ya, ada latihan yang. Tapi ini perlu ada. banyak latihannya ini kami ingat kembali. Karangan. Perasaan tuh kalau itu cuma. Alijarim lah Mustafa. Latihan dulu. Mesir. Kalian berangkat dari SD. Di online juga banyak. Paket Pak Mahmud punya terjemahnya ya, Pak. Ada. Ini paketnya 3 jilid untuk intidaknya, 3 jilid untuk 6 jilid. Sama dia yang 6 jilid. Tapi sekolah-sekolahan, kalau gontor, ya. Jadi gontor ini dulu diselesaikan 2 jilid, jadi baru kita ke sini. Jadi ini sudah di atas itu, mereka baru belajar ini setelah ini tamat 2 jilid. Kosakata dulu diperbanyak. Enggak bunyi dengar sekarang. Makanya ini yang dulu sahabat tamat. Dulu. Oke. Okay. Nah nanti dari situ kita ke sini. Mantap. Ya. Kita ke sini. Kalau ada sekarang ada apa? Belajar pas ada. Banyak. Waduh saya enggak percaya gitu. Bos. Saya 4 bulan itu yang ikut online itu dapat sertifikat saya. Nah, sudah. Tapi alhamdulillah ada yang ngerti. Enggak, itu enggak ada. Saya enggak saya enggak percaya. Karena enggak disiplin juga saya. Pesantren itu susah gimana online. Coba di pesantren orang belajar enggak ada yang instan, enggak ada. Orang sekarang pengen instan. Belajar kitab pun 3 jam. Setiap habis subuh, setiap hari, kecuali Arab, Rabu, Libu. Tapi yang dikirim ke WA, jadi kita nyetel video. Budi, yang paling terkenal di dunia ini, pengajar bahasa Arab itu American University di Cairo, itu teorinya 1000 jam. 1000 jam, gak ini, itu terkenal seluruh dunia. Siapa yang bisa menyelesaikan 1000 jam, ini orang Indonesia. Ya kalau ini dulu Pak, ini almarhum Profesor Fuad Hasan, wali di situ. Ini bahasa yang sejam. 1000 jam. Coba 1000 jam. Ini ada 17 jam, itu saya bilang, siapa itu? Ini di Mesir aja. Pakai laboratorium, pakai apa? Ya, kan susah juga mau disiplinnya. Nah. Ini karena ini nah, karena ini sesungguhnya di fi'il. Ini fi'il. Ya. Kalau dari segi kan kata itu ada tiga isim fi'il huruf. Nah kata ini masuk di mana dari tiga ini isim fi'il huruf? Sebenarnya dia fi'il karena. Nah, karena fi'il, yang namanya fi'il kan kita mengenal. Nanti ada fi'il madhi, ada fi'il dhari, ada fi'il amar. Nah, ini juga nanti begitu. Jadi bukan hanya karenanya yang pengaruhnya begini, karena fi'il madhi. Ketika dirubah jadi fi'il mudhari, tetap pengaruhnya seperti ini. Apa fi'il mudhari-nya karena? Karena yakun. Nah, coba ganti ini. Tetap yakunu mahmudun syuja. Yakunu. Jadi walaupun bentuknya dari fi'il madhi berubah jadi fi'il mudhari, tetap fungsinya begini. Tarfa'ul isma wa tansibuh. Kalau laisa? Nah, laisa. Kecuali laisa. Laisa ini hanya ada fi'il madhi. Jadi tidak ada laisa yalisu, enggak ada. Di antara, jadi nanti kan ada bla bla karena bla bla bla itu hanya laisa yang tidak punya fi'il mudhari. Tidak punya fi'il amar. Dia mati. Iya. Bahkan ini punya punya fi'il amar ini. Kana yakunu kun. Kun. Kalau kun sudah bisa dipastikan itu isimnya anta. Ya, makanya ada nyanyi kun anta. Apa? Nah, jadilah kamu apa? Jadilah kamu berani. Ya Mahmud misalnya. Ya Mahmud berarti Pak Mahmud di sini orang ketiga, masih orang ketiga atau orang kedua? Kalau saya sapa, ya Mahmud. Nah, jadi orang kedua dia. Berarti kata gantinya anta. Ya Mahmud, jadilah engkau berani. Kun anta suja. Enggak usah pakai anta. Kun suja. Kun suja'an. Iya, suja'an. Pertanyaannya mana isim kun? Kan ini khobar kun ya. Mana isim kun? Mustatir. Enggak kelihatan mustatir. Apa yang mustatir? Anta. Ada pesantren kun anta. Kun lah. Kalau disebutkan, kalau disebutkan antanya boleh, tapi itu litaukit untuk penegasan saja. Jadi apa? Jadilah kamu apa? Apa maunya jadi apa? Litaukit dengan taukit beda nggak sih? Sama aja. Untuk taukit ya taukit. Kun fayakun juga sebenarnya. Kun anta. Iya. Jadilah kamu, kata Allah, jadilah kamu. Fayakunu, maka jadilah. Jadi apa? Itu dibuang artinya itu. Apa namanya? Jadilah, sebenarnya di situ ada yang dibuang. Obarnya dibuang. Kun syai'an, fayakunu syai'an. Jadilah engkau sesuatu, maka menjadilah ia sesuatu. Kun syai'an, dia dibuang. Nah itu apa itu? Domir apa? Bukan? Bukan syai'an. Nah, karena sudah dimaklumi, sudah mafhum dimaklumi, jadi nggak usah disebut. Kalau yang jamak banyak sih disebut. Kenapa harus syai'an? Yang lain juga bisa masuk. Ya, coba apa maunya? Kira-kira Allah ngomong apa? Jadilah kamu sesuatu, maka jadi. Yang maha kuasa. Kan sesuatu itu bisa di bisa diganti-ganti tergantung Allah maunya apa. Kenapa kita pakai sesuatu? Sesuatu itu mewakili semua. Kunas. Ya, kun insana. Kun insana. Ya, jadilah nama manusia. Kun rajulan. Terserah Allah menjadi apa. Maka kalau dia bilang jadilah kamu kucing, maka jadilah dia kucing. Kun kitan fayakun kitan. Langsung kalau Allah bilang begitu ya. Langsung sebut langsung. Iya. Kun fayakun. Kun fayakun. Tidak butuh waktu itu. Fa itu menunjukkan. Langsung. Bang, area penciptaan. Katanya kalau ada na itu nun itu proses itu gimana? Yang mana? Karena kun fayakuna karena na itu ujuk-ujuk ya? Proses itu ujuk-ujuk. Fayakunu ya, fayakunu. Kun karena kun fayakunu. Fayakunu karena nah, itu tafsir nanti. Apa tafsir? Ya, bisa. Bisa jadi bukan sesalabin. Iya. Sesaja. Jadi tidak harus dipahami. Tapi maksudnya Allah terserah, malah itu kita tidak ini, apakah itu melalui proses. Sekarang saya tanya, kalau Allah memang mau langsung jadi nggak? Bisa nggak? Bisa. Puasa nggak? Puasa. Puasa. Ini hati-hati, tahu itu. Jangan bilang tidak bisa. Terbukti ada bagaimana proses, jangan tahu nggak? Misalkan menjadikan manusia, prosesnya ada hamil dulu. Nah, itu lain. Makanya ahli tafsir membahas kejadian manusia yang banyak ini. Kalau kejadian manusia kayak Adam gimana? Ada proses dulu kan, dibuat dulu baru tiupin dulu gitu. Nah, tiupin. Maka tapi kan riwayatnya nggak jelas kan? Nggak jelas. Kalau malaikat gimana? Oh, berarti itu tafsir, bukan tafsir dari sisi bahasa ya? Oh, bukan. Oh, itu. Tapi saya pernah dengar begitu. Sebelum menafsir, ahli tafsir, sebelum dia itu, ini, ya dia harus menguasai bahasa. Saya dengar itu dari Kiai Wahyudin. Bisa saja. Itu nu ujungnya itu menurut lanjut menandakan proses. Ada proses bisa. Tafsir. Tapi apakah Allah itu tunduk pada tunduk ya? Apakah Allah itu tunduk dalam proses itu? Dalam segala perbuatannya tunduk dengan proses. Benar. Ya itu kan karena Allah menghendaki ada proses kan. Kalau dia tidak menghendaki, bisa. Saya mau langsung, bisa nggak Allah begitu? Bisa. Masya Allah kana. Ungkapan ini. Apa ini? Masya Allah kana. Wa man lam yasha' lam yakun. Wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki? Apa yang dikehendaki Allah jadi. Karena pokok fi'il madi lagi. Seolah-olah sudah pasti itu. Karena akan terjadi, pasti terjadi. Wa man lam yasha', apa yang tidak dikehendaki, lam yakun. Tidak akan terjadi. Ya susah suka-suka Allah. Proses kan enggak gitu. Ya sekarang nah Pak Bas Muji mau ke Bandung. Emang bisa ngedipin mata sudah sampai ke Bandung? Bisa? Tidak bisa. Tapi anak buahnya Nabi Sulaiman bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Berapa? Nah, sekejap mata. Itu kehendak siapa? Kehendak Allah, kalau Allah tidak mengendaki. Tapi kalau pakai logika biasa, manusia secara umum bisa tak berbuat begitu? Kan tidak bisa kan? Di Isra Mi'raj, kalau dihitung secara agung, pakai kendaraan yang tercepat, berapa? Karena Allah mengendaki, beda. Dilipat. Itu beda. Kalau sudah Allah mengendaki. Dan kita harus percaya. Nah, apa saja saudaranya karena bisa dilihat di ajrumnya. Dan di sini juga ada. Nah, kalau di sini ada contoh-contohnya. Karena wa ahwa. Sebenarnya membaca itu ahwa, ahawa, ahawa, ahawa, bukan ahwat. Itu orang Indonesia. Oh. Ahwat, ahwat, ahawat. Ahawat. Jangan disukukan. Ahawat. Ahawat. Para ikhwan dan ahawat. Bukan ahwat. Bukan ahwat ya. Bukan. Ahawat. Ahawat. Pakai ikhwat. Ikhwatun kalau itu ya kan. Sukun ikhwat. Tapi kalau ahawat, konya fathah, gak sukun. Coba saya baca ini. Ini saya baca ya. Likulli fi'lin min hazihil af'al. Ini coba-coba deh. Likulli fi'lin min hazihil af'ali mudari'un wa amrun yakmalani amal al-mahdi illa laisa illa laisa fala yakti min amudarikum wala amrun. Bisa dipahami gak? Nah coba setiap Fi'il dari kana dan saudara-saudaranya ini mempunyai mudhari'un wa amrun, punya fi'il mudhari' dan punya fi'il akhar. Ya'malani amalal madi, yang ya'malani yang berfungsi, yang pengaruhnya sama dengan fi'il madi. Ya'malani amalal madi, fungsinya sama, pengaruhnya sama. Jadi kalau dia jadi fi'il mudhari, jadi amar, tetap tarfa' isma wa tansibul mudhari, fungsinya sama, memiliki fungsi yang sama. Illa laisa, kecuali laisa. Laisa itu wala yakti minha mudhari, tidak ada mudhari-nya, wala amrun, tidak ada amar. Las ya, itu kaidahnya. Kalau sini ada kaidahnya. Kalau mau ini mau baca-baca sendiri, mending beli yang ada terjemahannya. Kayak punya Pak Mahmud. Online banyak. Oh, gampang. Tinggal kirim aplikasi. Hah? Aplikasi apa? Indonesia. Oh, harus yang bahasa Indonesia. Ya, nanti dicari. Semua namanya bingung lagi. Iya, yang ada, kalau mau baca sendiri sementara, yang ada terjemahannya. Kalau yang ini harus di depan saya. Kirain kelasnya sudah. Kita sudah perlu terjemah. Clear. Nah, di antara saudaranya kan Hamsa. Nah, apa saudaranya? Saya hapus nih ya. Tadi mana contohnya dua monorek tadi? Hah? Contoh Muhammad. Karena Mahmudun Syuja, Yakunu Mahmudun Syuja. Ya. Nah, sekarang ini. Apa saudaranya? Saudaranya itu diantaranya Sor. Fi'il mudhari'nya Yasiru. Kenapa enggak Yasuru? Maunya orang Arab. Karena itu jangan dia Kola Yakulu, kenapa enggak Yakiru? Enggak dia bisa jawab itu. Orang Arab yang sudah menggunakan itu Kola Yakulu. Artinya kalau dia nulis Yakulu enggak bisa disalahkan juga. Kalau secara kaidah. Gimana? Kalau ya dia nulis Yasuru. Ya salah. Ada enggak orang Arab menggunakan itu? Ayam makan. Masalahnya itu ada enggak? Ada ya di depannya. Iya. Yasuru. Bisa Yasuyuru enggak bisa ya? Sai. Kalau ya itu nanti fi'il madinya sayyara yusayyiru. Mungkin ada. Sayyara yusayyiru. Tapi bukan suara Yasuru lagi kalau tadi ya sir. Fi'il amarnya sir. Apa artinya nih? Menjadi berubah dari sesuatu, menunjukkan perubahan dari sesuatu menjadi sesuatu, atau dari tadi ini menjadi begini. Umpamanya di sini at-taubu qasirun. Oke. Kalau misalkan, nah itu misalkan ada tasjid gitu ya, orang kan misalnya bisa aja kata yasiru misalkan. Kenapa kapan harus dia menunjukkan tasjid, kapan dia ganti tasjid gitu? Wah itu kan konten sekali mas. Siakul kalam namanya. Ini pasti ini yasiru bukan yusayiru, karena konten kalimatnya seperti itu. Nah itu sudah anu itu. Jadi kita harus hafal kata. Ya, usah kata. Gak mungkin dibaca Yusoyiru. Jadi kita kan membaca apa namanya? Membaca teks gitu ya, wacana. Ini gak mungkin dibaca. Tapi kalau dibaca begini, ya nanti kalimatnya menjadi rancu. Apa ini? Ashabu kasirun. Pakaian itu pendek. Ya. Pakaian itu pendek. Coba masukin Sora. Ayo. Saubu. Kosiron. Kosiron. Ini dia sudah artinya nih. Kalau ini pakaian itu pendek, pakaian itu pendek, mulai pendek. Kalau ini pakaian itu menjadi pendek. Kesannya apa? Kesannya tadinya apa? Tadinya nggak tadinya, tadinya nggak pendek, menjadi pendek. Nah menjadi di bawah gue. Menjadi pendek itu bisa karena itu tadi 1 meter kemudian digunting menjadi kurang 1 meter. Bis itu hakiki itu ya. Tapi bisa juga secara majas. Celana saya segini dipakai oleh Pak Mahmud. Kita bilang apa? Kok jadi pendek celananya? Bener gak celananya menjadi pendek? Tiga. Itu majas itu. Itu balagoh nanti. Hakikat. Tapi tetap penggunaan ini benar. Sorosau kita surat. Jadi baik berubah, memang berubah maupun yaitu majasnya. Majas itu kalau dalam ini artinya gaya bahasa. Gaya bahasa. Sorosau kita surat. Ya. Nah, bisa pakai yasiru, yasiru, taubu, kasih. Jadi kata-kata suara ini menunjukkan perubahan ya dari begini menjadi ini misalnya bisa juga begini. Soror rojulu kaslanan. Apa artinya? Kaslan. Malas. Kaslan itu orang itu menjadi malas. Berarti tadinya rajin. Tadinya enggak malas. Enggak tahu. Nah, apakah lawannya malas itu pasti rajin? Belum tentu juga. Tadinya dia tidur tiduran. Setengah rajin. Tadinya tidur tiduran sekarang malas. Ya. Tadinya enggak bukannya malas, tadinya mau dikatakan rajin juga enggak. Enggak ketahuan. Setengah rajin. Tapi lama-lama berubah jadi malas. Soror rajin kasar. Tadinya orang itu bodoh misalnya menjadi pintar. Soror rajin aliman. Soror rajin jahilan. Jahilan tadinya pintar berubah jadi ini. Tadi kata soror ini. Tapi tetap ini adalah salah satu saudara dari kana. Pengaruhnya sama kan? Nah, cuma maknanya yang beda. Makna. Jadi kalau kana hanya menunjukkan masa lampau atau sesuatu yang sudah pasti, ya. Tapi kalau sekarang memang punya arti berubah. Ada lagi asbaha. Asbaha itu ya, menunjukkan keadaan sesuatu di waktu pagi. Keadaan sesuatu di waktu pagi. Misalnya begini, al-jawmu mumtirun. Apa artinya al-jawmu? Udara. Mumtirun. Apa mumtirun? Matarun? Gerimis. Hujan. Hujan. Suasana hujan. Ya, atau al-jawu ini bisa udara atau cuaca hujan. Kenapa mumtirun enggak matarun langsung? Kalau mumtirun itu artinya menurunkan hujan. Kalau matarun hujan hujannya itu sendiri. Sih. Nah, ini jadi seolah-olah yang menurunkan hujan itu al-jawu. Udara itu menurunkan hujan atau iklim yang seperti ini menurunkan hujan atau cuaca yang seperti ini yang mendatangkan hujan. Bukan hujan itu sendiri, bukan dia itu hujan, bukan mungkin ya. Nah, masukin asbaha. Jadi di mana? Mungkiron. Asbaha al-jawu mungkiron. Tiron. Artinya apa ini? Pagi-pagi. Iya. Jadi ini apa namanya El Jambu, cuaca menurunkan hujan itu terjadinya di waktu pagi. Kita bisa mengungkapkan asbal Jambu menghujan. Pagi ini? Ya, bisa. Cuaca? Jadi cuaca, apa, gimana ya bahasa Indonesia? Kalau Arab memang begitu. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, cuaca hujan pagi ini. Pagi. Karena nanti kalau kita mau menunjukkan malam, lain lagi, jangan pakai asbah. Nah, nanti pakai lain lagi, anunya. Bata, misalnya bata. Bata itu malam. Ada adha, kalau adha di pagi hari. Adha itu waktu duha. Misalnya, biasanya kalau waktu duha itu jalan ramai ya. Jalan ramai. Asy-syari'u muzdahimun. Jalan ramai. Adha asy-syari'u muzdahimun. Jadi ada dua, ada tiga. Banyak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh. Bata, mazala. Ya. Ini ada contohnya kalau ini banyak. Bahkan ada latihannya. Ya. Dola 12 ya. Coba nih, batal kalbu naiman. Kapan waktunya nih? Batal kalbu naiman. Malam. Malam ini anjing itu tidur karena bata di sini itu malam tidurnya malam. Batal kalbu naiman. Anjing itu tidur waktu malam. Bata. Tapi kalau adduha, adduhal kalbu naiman berarti di waktu duha. Kalau asbaha waktu pagi. Itu amsa. Amsa sore. Nah, kalau amsa bisa gini. Karyawan amsal amilu roji'an minal masnad. Pegawai itu pulang dari pabrik. Dari pabrik. Amsa karena amsa di situ sore berarti. Itu kalau itu kan mandi bata. Kalau di mudareka? Jadi mudareka ya sekarang berarti. Jadi apa? Ya. Yang mana? Bata. Bata ya itu. Ya itu. Bata ya itu. Ya itu. Kalau nya? Ya itu tetap pengaruhnya tetap sama. Kan tadi bilang. Ya. Apa? Ya sama. Pengaruhnya sama. Ya malu amal al madi. Berfungsi seperti fi'il madi. Sama adha waktunya. Adha. Kalau adha itu ya waktu dulu, waktu ini. Jam 9 lah, jam 9. Enggak mungkin jam 12 ya. Kalau pagi jam 7. Jam 7 suruh. Oke. Suruh. Itu karena itu tan apa? Tan faul. Tarfaul. Tarfaul. Isma. Isma berarti kan merupakan isim. Ya, ya. Yang tadinya mutada. Tan sibul khabar. Ya. Menasukkan khabar. Kalau laisa? Sama, kan sudah waktu kan. Nah yang tadi yang hanya laisa itu apa? Hanya laisa yang... Oh itu tidak punya itu tasrifannya. Mudore dan tasrifannya. Jadi dari sekian banyak saudaranya kana, hanya laisa yang enggak lengkap, enggak dip. Mestinya kan kalau yang namanya jadi fiil, laisa sama juga itu istantar faul itu. Iya sama. Cuma dia tidak punya fiil. Mudore hanya fi'il amr. Punya hanya fi'il madi semua. Hanya laisa. Hanya yang madi semua. Laisa ialah lasta, lasta, ya, lasti. Itu madi semua itu. Bata ya gitu. Bata ya gitu. Bit. Bata ya gitu. Bit. Mungkin kalau ada di Mudore juga susah nyebutnya. Man. Belum enggak ada. Dan dasi. Yalsi. Laisa yalsi gitu. Pesan nggak ada susah ya, susah. Orang ya. Alam iya. Mau nyakitin kalah itu. muda. Coba selingan aja nih. Kenapa ada alif lam Syamsiah, ada alif lam Qomariyah? Kenapa pakai istilah Syamsiah, istilah Qomariyah? Jelas. Iya, kenapa? Iya. Hubungannya apa? Jelek apa? Hilang. Kalau Syamsiah kan hilang L-nya. Menjadi idom kan? Kalau Al-Qomar L-nya jelas. Apa hubungannya dengan Al-Qomar dengan jelas? Apa hubungannya Syams matahari dengan malam? Coba. Yang mana yang diumpamakan? Malam Al-Qomar. Terus gimana kaitannya dengan jelas apa? Emang matahari enggak jelas di waktu siang? Kalau di waktu siang, matahari kelihatan enggak? Silau. Bulan kelihatan enggak waktu siang? Enggak. Enggak. Enggak. Jadi yang kamu begini, lam, lam, lam, ada yang jelas kalau Al-Qomar, ada yang tidak jelas, hilang bahkan, asyams. Lam diibaratkan dengan bintang. Bintang berhadapan dengan bulan, bintangnya masih kelihatan ya? Jelas. Jelas. Di bulan purnama bintang masih kelihatan, makanya pakai Al-Qomariyah. L-nya masih zahir kan, tapi coba apakah bisa bintang itu masih kelihatan di siang hari berhadapan dengan matahari? Hilang dia, makanya asyamsu, hilang L-nya, bintangnya hilang, lamnya itu bintang. Nah, ada yang Qomariyah, ada yang Isa ya, bukan. Ya. Ada yang alif lam Isnya ya, jangan. Ada yang alif lam Qomariyah, ada alif lam Syamsiah. Nah, itu kita tahu ini alif lam Syamsiah, kita baca udah tahu ya. Tapi kenapa kita tahu bahwa ini alif Syamsiah, ini alif lam Qomariyah? Kapannya? Kita tahu bahwa ini alif lam Qomariyah. Kan sudah tahu ininya. Kalau jelas, enggak jelas. Sudah masuk. Sudah turun sudah. Ini hanya penamaannya, ya kenapa dinamakan itu? Nah, kreatifnya kami ini tadi. Kita ngambil ibaratnya. Kalau Al-Samsu, ya nggak bisa ya? Enggak, hilang dia. Karena di L, lam yang diumpamakan dengan bintang itu hilang. Kalau ketemu matanya, Al-Samsu. Jadi yang bilang itu Syamsiah, yang jelas itu Qomar ya? Iya, kalau berada pas dengan Qomar, masih ada berada.